Wakala babu at tayamum. Bab tentang tayamum. Bab tentang tayamum. Untuk panas ya. Kurang cepat. Ini bagus kipasnya ada di belakang. Iya. Ini tidak ada di sini. Sekarang bab tayamum. Ini tentunya Stella belum membahas sifat wudu, pembatal wudu, belum ikutkan dengan pembahasan apa? Tayamum. Demikian pula Stella belum bahas tentang janabah junub. Karena tayamum ini bisa mengganti hadas besar, demikian pula hadas kecil, sama. Kata beliau rahmallahu taala sifatuhum. Tentunya tayamum sudah perkara yang tidak diragukan lagi akan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi sangat banyak mutawatir. Dan disepakati oleh para ulama akan disyariatkannya bertayamum. Itu tidak diragukan lagi. Iya. Sekarang sifatuhu, caranya, cara bertayamum, an yadriba biyadai ala su'idi thayyib. Dorbatan wahidatan. Dia pukulkan dengan kedua tangannya. Kedua tangan maksudnya kedua telapak tangan. Karena tangan kalau disebutkan dalam syariat maksudnya telapak tangan. Nanti bisa keluar dari telapak tangan kalau disebutkan koidnya. Ada dibilang marotik sampai ke siku baru. Kalau dibilang tangan maksudnya telapak tangan. Cukup dia pukulkan kedua telapak tangannya ala su'idit thayyib. Di atas su'id ya, at-thayyib. At-thayyib maksudnya at-thaharo. Su'id yang thayyib, suci. Di atas tanah, di atas sesuatu yang suci. As-su'id ini saja yang dibicarakan. Kalau at-thayyib maksudnya at-thaharo yang suci. As-su'id ini yang dibicarakan oleh para ulama, mereka berselisih sedikit terkait dengan as-su'id ini. Apa maksudnya as-su'id? Karena di dalam ayat dikatakan fatayammamu su'idan thayyiban. Apa makna su'id? Ada yang mengatakan as-su'id maksudnya at-turab. Tanah. Ya? Berarti terjemahannya su'idan thayyiban, tanah yang suci. Tanah yang apa? Suci. Ini makna. Ya? Dalam riwayat, dalam madhab, termasuk madhab Hanabilah, mereka mengatakan as-su'id maksudnya at-turab. Ketika pendapatnya seperti itu, berarti tayamum harus ada tanahnya. Tidak boleh di tembok, tidak boleh di atas kursi, tidak boleh. Harus yang ada apa? Tanahnya. Tanahnya. Tidak boleh di batu. Tidak boleh di batu. Ini madhab. Dalam pendapat yang lain, as-su'id maknanya kullu ma yas'adu ala wajhil ard. As-su'id itu adalah semua yang muncul di atas permukaan bumi. Semua yang muncul timbul di atas permukaan bumi. Artinya tembok ini kan di atas permukaan bumi. Batu di atas permukaan bumi, bahkan kursi, pohon, semua itu kan di atas permukaan bumi. Ini tafsirnya yang kedua. Ya? As-su'id adalah kullu ma yas'ad 'ala wajhil ard. Semua yang ada di atas permukaan bumi. Walaupun itu tidak menempel di bumi. Misalnya pesawat lagi terbang. Kan begitu? Ya, boleh enggak kita bertayamum di atas pesawat? Ini masalah. Kalau mazhab Hanabilah tidak boleh. Karena harus tanah. Di pesawat tidak ada tanah. Paham kan? Jelas ini? Nah, pendapat kedua, boleh. Kenapa boleh? Karena tadi as-su'id maknanya apa? Semua yang ada di atas permukaan bumi. Tidak dipersyaratkan ada debunya atau tidak, ada tanahnya atau tidak. Tidak. Yang penting dia berada di atas permukaan bumi. Tidak harus tanah. Tidak harus apa? Tanah. Ini pendapat kedua adalah merupakan mazhab orang Hanafiyah. Demikian pula Malikiyah, dan ini yang benarnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Syekh Ibnu Taimiyah. Karena di ayat tidak dibilang tanah. Tidak ada dibilang apa? Tanah. Cuma dibilang apa? So'id. So'id itu kalau seandainya tanah yang diinginkan, pasti lafadznya pasti pakai apa? Tanah. Jelas ini? Lafadznya. Tapi dibilang ditakbir dengan takbir yang umum. Berarti tidak boleh kita keluar dari yang umum ini, kecuali ada yang mengkhususkannya. Ini yang kuatnya. Yang penting sifatnya toyib, toharoh. Tidak najis itu barang. Ya, tidak najis. Itu yang benarnya insyaAllah. Ya, walaupun di atas kerikil, di atas pasir, tidak ada masalah. Kalau di atas tanah, ya tidak diragukan lagi. Di atas tanah itu tidak diragukan, karena itu asal. Itu adalah asal. Pak Mubar. Kemudian kata beliau, dorbatan wahidah, dengan satu kali pukul. Dengan satu kali apa? Pukul. Ya, para ulama ada sedikit perselisihan memang terkait dengan berapa kali pukul ini. Ada menyatakan dua kali, karena yang diusap dua, tangan dan wajah. Berarti satu kali untuk wajah, satu kali untuk tangan, dua kali. Ada menyatakan tiga kali. Seperti wudu. Seperti apa? Wudu. Wudu kan apa? Tiga kali. Tiga kali. Tayamum juga seperti itu. Paham kan? Dan ada menyatakan seperti orang Hanabila, dan itu merupakan pendapat mayoritas, bahwa dipukulkan tangan itu satu kali saja. Kenapa? Apa dalilnya? Ya, semua tadi itu, pendapat tadi itu bisa gugur dengan kita mengetahui dalil ini. Dia mengatakan sesuai dengan wudu akan dibantah. Dia mengatakan dua kali, satu tangan, satu wajah, akan dibantah juga dengan hadis Ammar Ibn Yasir. Kisahnya maruf. Dia pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk keluar di suatu keperluan. Di tengah perjalanan, junub. Maka langsung dia bilangkan, dia tidak tahu tayamum, baru turun syariat tayamum. Caranya dia tidak tahu. Maka dia bilang, fatamarraktu kama tamarraqat dabbah ya alal ardh. Saya guling-guling di atas tanah sebagaimana hewan guling-guling di atas tanah. Dia kira tayamumnya seperti itu. Kan mandi harus kena semua mubah. Akhirnya karena dia tidak ada ilmu, dia guling-guling di atas tanah. Dia kasih kena semua tanah badannya. Setelah itu pulang ke Nabi SAW, dia ceritakan keadaan itu. Maka kata Nabi SAW, hadisnya Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW mengajarkan, innama yakfika antakula biyadaika hakada thumma daraba biyadaihi al-ardh darbatan wahidata. Jelas sekali, tidak butuh ditakwil. Kata Nabi, cukup bagimu kamu begini dengan tanganmu, yaitu Nabi mencontohkan belum pukulkan kedua tangannya ke tanah, darbatan wahidatan. Ini namanya lafaz sharih, dengan satu kali pukulan. Ketika ada lafaz sharih begini, tidak ada mengandung takwil. Tidak mengandung takwil, walaupun menjatuhkan HP. Iya. Paham ini? Kita di dalam ilmu usul, itu yang pembahasan takwil-takwil, itu kalau lafadznya tidak sharihah, tidak jelas. Kalau lafadznya jelas, maka wajib beramal dengan yang jelas itu. Tidak boleh kita berpaling. Artinya tidak boleh kita kuatkan pendapat lain kalau lafadznya dari Nabi sudah jelas. Paham kan? Kalau lafadznya dari Nabi sudah jelas. Ini sangat jelas sekali. Ya, hadis Bukhari Muslim dari sahabat Ammar Ibnu Yasir. Baru dia bilang setelah itu, ya, summa masaha shimal al-yamin wa dhahiru kaffayhi wa wajhihi. Kemudian beliau mengusapkan ya tangan kanannya di atas tangan kirinya dan dhahir kaffayhi. Ya, dan punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Artinya ketika usap tangan beliau begini. Tepuk tangan kanan dengan tangan kiri, kemudian punggung tangan. Tangan-tangan. Artinya telapak tangan dulu, setelah itu apa? Punggung tangan. Ini dianggap sekali. Dianggap sekali. Ada juga ulama menjelaskan, ya diusap dohir dan batinnya langsung begini. Ini namanya dohir dan batinnya. Paham kan? Dohir dan batin. Satu kali pukul usap tangan, wajah dan wajahnya satu kali. Kemudian setelah itu, ini masalah, apakah tangan duluan atau wajah duluan? Nah, ini masalah. Kenapa ini masalah? Kalau ini ihtimal, bisa wajah duluan, bisa tangan duluan. Kenapa kita katakan ihtimal? Karena di ayat sama di hadis semua pakai huruf waw. Pakai huruf apa? Waw. Yang mana waw ini dalam istilah bahasa, dalam pembahasan bahasa, la tufidu tartiban wala ta'akiban, tidak memberikan faedah apa? Tartib, berurut. Tidak menunjukkan faedah apa? Berurut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan usaplah wajah dan tangan pakai waw, di hadis juga usap wajah, tangan, usap tangan, wajah. Tidak pakai apa? Dia pakai waw. Coba pakai thumma. Paham? Coba pakai apa? Kata thumma. Maka itu berurut. Maka para ulama berselisih, ini wajah dulu atau tangan dulu? Paham ini? Ah, para ulama rahimahullah ta'ala ada yang menguatkan wajah dulu baru tangan. Kenapa? Lihat ayatnya. Apa yang disebut duluan? Di ayat tayammum, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi mana penyabal ayat ini? Famsahu bi rusikum, itu wudu, ini tayammum. Mana ada kepala ama? Biar mi ama usap kepalanya pakai tanah. Bang ama, sembarang campur hafalannya ama. Tidur gampang? Kalau tayammum enggak ada kepala, apa ayatnya? Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum wa aydikum min. Usaplah wajah. Yang disebut duluan apa? Wajah. Kata mereka, ya kebiasaan Nabi belum memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Seperti tentang apa? Sa'i. Sa'i. Sa'i itu kan antara Safa dan Marwah. Kita mulai ke sa'inya dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa? Ini pertanyaannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abda'u bima bada Allah, di hadis riwayat Muslim. Ya, saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Artinya kalau Allah sebut duluan, itu yang di duluan di jelas. Jelas ini. Nah, di sini juga mereka ambil itu. Walaupun tadinya di ayatnya tidak memberikan faedah tartib, karena waw, paham kan? Walaupun ada sebagian, saya pernah dengar Ustaz Dul bilang, waw memberikan faedah tartib. Bisa tidak memang memberikan makna tartib kalau ada korina. Cuma itu kebalikan, dibantah. Itu pendapat sebagian ulama bahasa. Mayoritas waw tidak tartib. Waw tidak tartib. Iya. Ustaz bilang asal, itu kayaknya agak samar mungkin sedikit. Karena saya cari di bahasa, tidak ada yang bilang asal. Asalnya dia memberikan faedah tasrik saja. Bersyirikat antara sebelum waw dengan setelah waw. Tidak memberikan makna apa? Tartib. Cuma belum mengatakan itu untuk menjelaskan hadis itu. Hadisnya Abdullah bin Zaid. Kan ada lafadznya itu. Ya, Nabi SAW ketika Abdullah bin Zaid menukilkan, dia kasih ke depan dan ke belakang. Artinya sementara kan usap kepala kan dari depan kemudian ke belakang. Kemudian ke belakang. Di situ dijelaskan asal mau tertib, tapi kadang tidak tertib. Kadang tidak tertib. Kata Ustaz, seperti di ayat hadis itu. Hadis itu. Kita katakan memang wau tidak tertib. Memang wau tidak menunjukkan makna apa? Tertib. Tasri. Cuman ada dalam riwayat Imam Muslim yang lebih jelas. Itu kan riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Imam Muslim lebih jelas. Dia bada bi muqaddami ra'sihi, mulai dari depan. Artinya sudah ada nih lafaz sori. Lafaz sori, lafaz yang tidak jelas tadi kita arahkan ke yang jelas. Harusnya begitu saja. Tidak usah kita katakan wau-nya tertib atau tidak. Karena memang para ulama bahasa hanya sedikit. Nanti kita akan dapat di kotur nada. Hanya beberapa orang saja dari ulama bahasa mengatakan waw itu litartib. Asalnya tidak. Asalnya tidak. Asalnya dengan ini. Memang tidak tertib. Memang tidak apa? Tertib. Tapi kenapa kita mulai dengan wajah kemudian tangan? Kita memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Karena Allah sebutkan dulu wajah, kemudian apa? Tangan. Itu yang kita pakai. Cuma ada sekarang lagi, ada sunnah lagi. Ketika kita mulai dengan wajah dulu, maka ada sunnah menepuk tangan. Sebagaimana datang dalam sebagian riwayat. Dan ketika kita mulai dengan tangan, tidak ada sunnah menepuk tangan. Karena langsung. Kenapa sunnah menepuk tangan? Karena supaya nanti banyak tanahnya langsung kena muka semuanya. Paham kan? Iya, maka ditepuk dulu tangan, baru diusap apa? Muka, kemudian tangan. Tapi kalau langsung tangan, tidak perlu. Tidak perlu. Jelas ini? Satu kali tepuk. Dan diusap seperti tadi. Fayamsau bihima wajahahu wa kaffai. Maka beliau mengusap dengannya, dengan keduanya wajah dan kedua telapak tangannya. Tadi sudah dijelaskan. Ayatnya famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Wa aydiyakum min. Apa? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ya? Ini ayat jelas. Likaulin Nabi SAW di Ammar ibn Yasir. Karena sabda Nabi SAW kepada Ammar. Yaitu kisahnya tadi. Inna makana yakfik'an hakada. Sungguhnya cukup bagi kamu demikian. Wa daraba biyadihil ard. Biyadaihil ard. Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah. Famasa bihima wajahahu wa kaffai. Maka belum mengusap dengan keduanya wajah dan kedua telapak tangannya. Jelas ini ya? Ayolah, alhamdulillah sudah tadi. Wa in tayammama bi aktsar min darbatin aw masaha aktsar jaza. Kalau dia bertayamum dengan lebih dari satu pukulan aw masaha aktsar, atau dia mengusap lebih dari yang tadi itu. Artinya tadi kan tangan apa yang diusap? Tangan telapak tangan. Dia usap sampai ke siku. Dia usap sampai apa? Ke siku. Jelas ini. Ini namanya lebih daripada yang dijelaskan. Kata beliau jaza. Itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ini ada dua masalah. Pertama, mengusap dengan lebih dari satu pukulan. Masalah pertama. Ya. Kalau dia dengan dua kali pukulan, ya tidak ada masalah. Ada terjadi sedikit perselisihan kan? Karena memang ada ihtimal, ya satu untuk tangan, satu untuk muka. Walaupun yang kuatnya tadi kita sudah katakan, dia berapa kali pukulan? Hah? Satu kali. Satu kali, itu yang benarnya. Dan lebih dari satu kali, tidak disyariatkan. Kata beliau jaza tadi itu boleh, tapi itu menyelisih sunnah. Kata boleh di sini bahaya. Kita buka pintu orang lain untuk menyelisih apa? Sunnah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kita katakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Karena dalam wudu Nabi sudah isyaratkan. Nabi sudah isyaratkan bahwa wudu itu paling tingginya berapa? Tiga kali. Nabi SAW mengatakan faman zada faqad asaa faqad dzalama wa asaa. Siapa yang lebih dari itu, dia telah zalim dan berbuat jelek. Ini tidak boleh. Tidak boleh lebih dari itu. Karena sunnahnya sekali. Tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Lebih dari sekali. Tidak ada. Kemudian masaha aktsar. Kalau dia usap lebih. Dia usap apa? Lebih, ini masalah kedua. Lebih dari tadi yang dijelaskan. Paham buat? Lihat bukunya. Mana saya baca mubar? Hah? Mana? Sibuk dia. Lihat bukunya. Jadi kalau dia usap lebih dari yang tadi. Tadi tangan sama apa? Wajah. Telapak tangan sama wajah. Kan lebih boleh gak sampai ke siku? Kata beliau, jaza. Boleh. Tapi, ya, ini pendapat ini karena kata mereka, ya, dia bilang boleh di sini karena nas yang sahih ya datang katanya menjelaskan itu, ya, menjelaskan itu hanya di dua telapak tangan, tapi tidak menafikan boleh lebih dari itu. Tidak menafikan boleh lebih dari itu. Itu alasannya. Tapi yang benarnya, ya yang benarnya dalam masalah ini, kalau Nas sudah sebutkan begitu, ya hanya begitu saja. Nas sebutkan telapak tangan, ya telapak tangan. Sebagaimana di wudu, ketika ayat mengatakan ilal mirfas, ilal marofik, sampai ke siku, maka kita usap, cuci sampai ke siku. Ketika tidak disebutkan, maka tidak boleh. Tidak boleh, karena tidak ada dalilnya. Ada sebagian orang saya dengar, dia bilang, ya, usap di sampai ke siku. Apa dalilnya? Dikiaskan dengan wudu. Dikiaskan dengan wudu. Wudu kan sampai kemana? Siku. Tayamum juga berarti sampai ke siku. Ya, kalau bahasa kasarnya, bodoh. Iya, kias itu ada syaratnya. Ini menggambarkan orang itu bagaimana ilmunya. Kias itu kan ada syaratnya. Harus sama antara yang mau kita kiaskan dengan yang asalnya. Ini wudu sama tayamum ada gak samanya? Wudu, cuci. Tayamum, usap. Beda usap sama cuci. Kan beda. Ini namanya kias ma'al fari. Kias, tapi ada bedanya. Fasad, batil itibarnya. Tidak dianggap. Makanya ketika ada orang berdalil seperti itu, sangat, iya, salah. Kan gimana caranya? Jelas ini ya? Gimana caranya? Paham enggak? Tayamum Nabi katakan tangan, dia bilang sampai ke siku. Sudah menyelisih nas, dia paksakan kias, kiasnya juga kias batil. Salah. Paham enggak? Salah. Jelas ini? Iya, ini masalah. Padahal dia dokter. Masalah ini dokternya. Iya. Paham antum kan? Nah, tapi ini bahaya. Ya, orang-orang dengar di YouTube, ya amalkan begitu. Padahal itu menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Ini hal yang keliru dalam masalah ini. Karena jelas sekali. Ini kan Ibnu Qudamah hanya mengatakan, kalau lebih dari itu, boleh saja. Dia boleh-boleh bilang. Walaupun perkataan beliau ini dikritik. Kata boleh ini kan berarti tidak apa-apa. Iya kan? Tidak apa-apa. Nah, ini masalah. Sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya tidak seperti itu. Karena hal ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya, kaifiatnya, batasannya. Batasannya. Jangankan perkataan orang yang seperti ini kiaskan. Perkataan Abu Hurairah saja dalam wudu, para ulama tidak terima. Ya, Abu Hurairah ketika menambahkan itu hadis, ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurun muhajjalin. Umatku akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan mereka bercahaya, bekas-bekas wudu. Kata Abu Hurairah, faman arada ayyutila gurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, hendaklah dia lakukan. Paham? Apakah boleh kita cuci tangan sampai ke ketiak, cuci kaki sampai ke paha? Paham gak nih? Boleh gak? Dengan alasan apa? Supaya tambah cahaya wudu. Gak boleh kita tambah sendiri. Kalau seandainya itu boleh, pasti Nabi lebih semangat untuk menambah cahayanya. Sudah kita wudu saja satu badan supaya bercahaya semua. Kan gitu? Tapi kan wudu ini apa? Wudu itu apa? Itu kan tau ibadah, tau kipia. Tidak boleh ditambah dengan ucapan selain Nabi. Jelas ini. Kalau sudah contohkan, itu. Makanya para ulama mengatakan, ini adalah ijtihad Abu Hurairah. Tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Antum paham ini? Ini masalah. Demikian pula di tayamum. Itu di semua. Para ulama kadang berdalil dengan isyarat seperti itu untuk menunjukkan yang lain juga seperti itu. Yang lain juga seperti itu. Makanya ada di sana buku, ya, terkait dengan ma'rifah qawaid, ma'rifati al-bid'ah, cara mengetahui bid'ah. Kadang bid'ah itu, ya, asal daripada bid'ah itu ada. Tapi kadang ditambah kaifiatnya, ditambah waktunya, ditambah jumlahnya, itu dihitung bid'ah. Itu dihitung apa? Bid'ah. Kaifiat misalnya zikir setelah sholat, disyariatkan, sunnah. Ya kan? Ditambah kaifiatnya, caranya berjamaah. Apa hukumnya? Bid'ah. Begitu maksudnya. Ini ada buku ditulis seperti itu. Cara bagaimana kita tahu kalau itu perkara bid'ah? Itu perkara apa? Bid'ah. Jelas ini? Iya kan? Di sana sampai beliau singgung di situ, ada orang, kalau setelah makan, tidak bilang alhamdulillah. Nanti dia alhamdulillah kalau sudah bersendawa. Alhamdulillah. Apa hukumnya ini? Bid'ah. Karena mengucap alhamdulillah bukan karena itu. Mengucapkan karena kita dapat nikmat makan. Bagaimana kalau tidak bersendawa-bersendawa? Kan gitu. Itu dianggap apa? Bid'ah. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Bersendawa alhamdulillah setelah bersendawa bid'ah. Salah tempatnya. Salah tempatnya. Paham kan? Ini masalah. Jadi kita tidak bisa begitu. Tidak bisa menambah, tidak bisa kita ini. Masya Allah. Kemudian kata beliau walahu syurut. Dia ada syaratnya. Dia ada syaratnya, itu tayamum. Arba'atun. Ada empat syaratnya. Ahadua, salah satunya al-ajlu an isti'malil ma li adamihi. Satu, tidak mampu untuk menggunakan air karena memang tidak ada air. Ya, apa artinya al-ajzu mujab mubar? Bawa pulpen, saudara. Bawa pulpen. Orang itu tulis. Nah, pas saudaraku, kamu baca atau sekali dengan hafal? Nah, ya begitu. Tulis saja, disayangnya bukunya. Bersih sekali kayaknya. Alhamdulillah. Al-hajzu an isti'malil ma. Tidak mampu menggunakan air. Li'adami. Apakah karena li ta'liliya? Karena tidak adanya. Au khawfid dorori. Ini atof ke li'adami. Atau karena takut bahaya. Disti'malihi. Dengan menggunakannya. Ada air. Tapi kalau kita pakai, bahaya. Apakah lima rodin? Karena sakit. Sudah ada keterangan dokter atau penelitian. Kalau saya mandi ini akan bertambah. Bang, ini namanya doror. Au bardin syadide. Atau dingin yang sangat. Ya kan ini namanya tidak mampu. Walaupun ada air. Tapi sangat dingin. Tahu gak? Iya, ini pertama bentuknya. Iya? Au khaufin atas ala nafsi. Atau takut haus atas dirinya. Artinya gini, dia punya air. Dia ada air, mampu dia pakai. Enggak ada sakit apa-apa, mampu dia pakai. Tapi kalau dia pakai itu habis airnya nanti dia akan apa? Haus. Paham Imron? Misalnya antum di perjalanan, kalau di Makassar ya enggak bisa Imron. Banyaknya air. Ini disampat. Tidak ada air. Yang ada kita bawa, kalau kita pakai wudu, haus nanti. Tidak ada untuk minum. Al-mali. Atau dia takut terhadap hartanya. Maksudnya hartanya, misalnya hartanya dia bawa kendaraan. Bernyawa. Dia bawa kuda. Bukan hartanya mobil. Mobil tidak butuh air. Butuh minyak dia. Bensin, solar. Ini mal maksudnya kendaraannya, kudanya, kah sapinya, kah ontanya. Kalau dia minum, sapinya akan mati nanti, tidak ada minumnya. Kudanya, kendaraannya. Au rafiqihi. Atau kalau dia pakai ini air, rafiqnya teman-temannya ikut bersamanya akan haus. Akan apa? Haus. Au khauf ala nafsi. Atau dia takut di atas dirinya. Au mali fi tolabihi. Ini yang lain lagi ini. Atau dia takut atas dirinya atau hartanya kalau dia mencari air. Paham ini? Sekarang ini dia tidak punya air. Tapi kalau dia cari air, oh bahaya. Dia akan mendapatkan bahaya atas dirinya. Paham Ahmad? Paham Mubar? Membahayakan dirinya. Ya, membahayakan apa? Dirinya. Au mali atau membahayakan hartanya dalam mencari air. Ya, au iwazin illa bitamanin katsir. Atau ada air ini. Dia mampu untuk dapatkan, tapi dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan taman katsir. kecuali dengan harga yang sangat mahal. Tadinya ini air 10.000. Setelah habis semua air, nah dia mau pakai berwudu. Dia punya uang. Kan kalau punya uang wajib beli air untuk wudu, enggak boleh tayamum. Enggak boleh apa? Tayamum. Kan ini dianggap mampu mendapatkan apa? Air. Sekarang dia akan dapatkan ini air harganya jadi 1 juta. 10.000 tadi. Jadinya apa? 1 juta. Dia harus beli atau tidak? Enggak. Kan ini harganya di luar daripada apa? Harga yang biasa. Kalau naiknya sedikit, enggak ada masalah, wajib dia beli. Tapi kalau naiknya 10.000 jadi 1 juta. Sudah tayamum saja. Tayamum saja. Ini iya. Kata beliau fa in amkanahu istimaluhu fi ba'di badani. Ini sudah lain lagi. Ini jelas semua ini. Ini namanya syarat untuk menggunakan apa? Menggunakan ibadah pengganti toharo dengan air menjadi tayamum. Ini semua syarat ini, ya, semua ini ada dalilnya. Kalau membinasakan diri, takut akan khawatir terhadap diri, semua ada dalil. Tapi mereka pakai semua dalil-dalil umum. Seperti misalnya kalau kita pakai air akan membuat diri kita binasa, mereka berdalil dengan ayat wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Dengan paksa pakai air, akhirnya kita bunuh diri kita sendiri. Ini tidak boleh. Demikian pula terhadap harta. Harta wajib kita jaga. Kalau dengan menjaga harta itu, kalau dengan menjaga harta itu mengharuskan kita tidak pergi mencari air, ya, atau kita tidak wudu dengan air, maka wajib kita lakukan. Kita berpindah dari wudu ke dengan air pakai tayamum. Paham ini? Semua yang mereka katakan ini adalah pakainya dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum. Kemudian fa'in amkanahu isti'maluhu fi ba'di badani. Kalau memungkinkan dia pakai di sebagian badannya. Maksudnya sekarang misalnya dia sakit. Sakitnya tusuk di kepalanya. Berarti kan dia bisa siram apa? Badannya. Bagaimana caranya? Dia mampu pakai air di sebagian badannya, tapi sebagiannya tidak. Awat jadama'an layak fili tuharotihi. Atau dia dapat air, tapi tidak cukup untuk bertoharo. Tidak cukup. Artinya kalau misalnya junub kan? Junub. Kan seharusnya dia harus mandi, basahi seluruh badannya. Sekarang tidak cukup. Air cuma sedikit. Apa yang harus dia lakukan? Ista'amalahu. Sudah. Dia pakai yang cukup saja. Sisanya? Watayammamal balil baki. Dia cukup tayamum sisanya. Kan sudah lewat di pembahasan kita di Jabiroh. Masalah Jabiroh. Iya kan? Jabiroh. Tahu Jabiroh kemarin? Apa itu? Perban, gips, semisalnya. Kan kalau dia mandi, cukup dia siram sisa yang lain, kemudian yang lainnya apa? Yang di situ dia apa? Usap. Ini tentunya sudah lewat. Ini syarat pertama. Syarat pertama. Yang kesimpulan syarat pertama ini adalah tidak mampu menggunakan air. Apa karena tidak ada memang? Atau ada tapi tidak bisa dia pakai? Itu sebenarnya inti dari yang panjang semua ini. Ini syarat pertama. Syarat kedua, nanti insya Allah kita ambil besok. Hampir lagi. Siapa yang karang itu yang berondi? Saya lupa.